dan sesuai permintaan yang diminta oleh Saiful Ajah sekeluarga, Campur Sari bakal diminta atau dihadirkan kembali bersama Monata Modern Style, Monata Super Dangdutnya Indonesia, dan Monata Band 2006 dari Kandangan Kerembung, Sidoarjo. Kita panggil Vivi Rosalita, masih bareng Monata. Rusak di pangku. Wes, kowe ra usah sulayan. Jek, pergi metu karo sapa. Mending klambi mulai sike sapa. Yen kudu baca wadon liya. Jek, pergi aku ora ning ngendi-ngendi dek. Malah aku nyelok tolong mbok keroki. Pirang-pirang dina ora mbok turuti. Tuase awakku kadung tak jamoni. Spesial buat Saiful Hajah ya. Kembali pada Mas Bram, monggo.